kakao di rumah di sana anakku yang kini masih di dalam kandungan. Dia menanyakan di dalam bisikan, bilakah dia akan dilahirkan. Katakan padanya apanya sudah rindu menantikannya. Katakan padanya kelahirannya akan kusambut mesra. Tidak lama lagi kita mempunyai seorang bayi yang kita rindukan. Hatiku bahagia, hatimu bahagia, betapa kita berdua bahagia. Padanya